إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله فالاستقامة هي الأجابة adalah berarti berpegang teguh terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disertai keikhlasan kepadanya, sehingga seseorang yang beristiqamah, seolah ia menempuh jalan yang lurus yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, baik ke kanan maupun ke kiri. Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan kepada kita selaku umatnya untuk istiqamah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Hud, fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka wa la tabghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqamahlah kamu bagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan kepada orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui, maha melihat atas apa yang kalian kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan menjadi satu kewajiban bagi setiap kita untuk senantiasa tetap menjalankan aturan-aturan syariat, untuk senantiasa tetap menjalankan perintah-perintah syariat, tidak boleh menggantinya, tidak boleh merubahnya, dan tidak boleh pula mengurang-kuranginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaqim kama umirta wala tattabi' ahwa'ahum, maka istiqomahlah kamu sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Sesungguhnya agama Islam itu adalah agama yang lurus, sehingga siapapun yang berpegang teguh dengannya berarti ia telah berjalan di atas jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman, wa anna hadha siratin mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selainnya, karena akan dapat mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Khattaba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lana khutuban." Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam membuat garis lurus di hadapan kami. Wa qala, kemudian beliau berkata, "Hadza sabilullah." Ini adalah jalan Allah. "Thumma khatta khutuban an yaminihi wa shimalihi." Kemudian pada garis yang lurus itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis ke samping kanan dan ke samping kirinya. "Thumma qala," kemudian berkata, "Wa hadhihi subul." Adapun ini adalah jalan-jalan lain. "Ala kulli sabilin minha shaytan yad'u ilayhi." Setiap jalan ini ada syaitan yang menjadi penyeru-penyerunya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, "Wa anna hadza tabi wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak hal yang dapat menyebabkan seorang keluar dari shiratal mustaqim dan menyebabkan memudarnya keistiqomahan. Di antaranya adalah yang pertama, al-jahlu bi ahkamid din, kebodohan terhadap hukum-hukum agama. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Inna Allah la yaqbidu al-'ilma intizaan yantazi'uhu min al-'ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya secara sekaligus. "Walakin yaqbidu al-'ilma biqabdi al-'ulama." Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu itu dengan dicabutnya para ulama. "Hatta idza lam yabqa 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala." Sehingga kalau seandainya sudah tidak tersisa lagi seorang alim, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai figurnya. "Fasu'ilu," dan kalau mereka orang-orang bodoh itu ditanya tentang perkara agama, maka mereka akan menjawab dengan jawaban-jawaban yang tanpa ilmu. "Fadhallu," maka mereka sesat. "Wa adhallu," dan menyesatkan. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qasas, "Fa'in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adhallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah." Jikalau seandainya mereka tidak memenuhi seruanmu, maka ketahuilah sesungguhnya mereka-mereka itu telah mengikuti hawa nafsu, hawa nafsunya. Dan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu untuk kita ketahui bahwa penyebab terbesar menyimpangnya kebanyakan manusia dari jalan yang lurus dan memudarnya istiqomah mereka adalah karena lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, hawa nafsunya. Penyebab yang lain adalah at-ta'assub lil-awa'i war-rijal, sikap fanatik terhadap pemikiran-pemikiran dan tokoh-tokoh tertentu. Inilah sesungguhnya yang menyebabkan seseorang terhalang dari menerima dalil dan terhalang dari mengetahui al-haq. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna aba'ana." Jika dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan," maka mereka akan menjawab dengan serentak, "Bal nattabi'u ma alfayna aba'ana." Justru kami akan lebih mengikuti apa yang telah disampaikan oleh bapak-bapak kami. Kemudian penyebab yang keempat adalah at-tashabbuhu bil kufar, meniru gaya kehidupan orang-orang kafir. Dan sesungguhnya sikap ini adalah perkara yang dapat melemahkan komitmen seseorang terhadap agama Islam. Allah SWT dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi, ia berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Hunain. Wa nahnu hudathawa 'ala al-kufr, wa lil-mushrikeen fitratun ya'taqifuna 'indaha wa yanuquna biha aslihatahum yuqalu lahu dhatu anwar." Kami pernah keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menuju perang Hunain. Sementara kami ketika itu baru saja masuk Islam. Sedangkan orang-orang musyrikin, mereka mempunyai sebuah pohon yang mereka jadikan sebagai tempat berkumpul, dan mereka gantungkan senjata-senjatanya dalam rangka mencari barokah. Pohon tersebut dinamai dengan Datu Anwar. Famarorna bisidrotin. Kemudian kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami pun melewati pohon tersebut. Fakulna ya Rasulullah, ada sebagian di antara kami yang berkata kepada Rasulullah, hai Rasulullah, ij'alana dhatu anwar kama lahum dhatu anwar. Jadikanlah untuk kami, buatkanlah untuk kami sebuah pohon dhatu anwar, sama seperti halnya mereka yang dimiliki oleh pohon yang dimiliki oleh kaum musyrikin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab, Allahu Akbar, innaha sunan qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Allah Maha Besar, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maka sungguhnya apa yang kalian katakan ini mirip dengan perkataan Bani Israil terhadap Musa, di mana Bani Israil mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkanlah untuk kami ilah-ilah, Tuhan-Tuhan sebagaimana mereka mempunyai ilah-ilah. Qala innakum qawmun tajharun. Maka Musa menjawab, sesungguhnya kalian itu adalah kaum-kaum yang bodoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menerangkan bahwasannya penyebab terbesar menyimpangnya manusia adalah dikarenakan mengikuti pola kehidupan orang-orang kafir musyrikin. Karena sungguhnya yang mendorong Bani Israel untuk meminta permintaan yang jelek berupa dibuatkannya ilah kepada Musa, ini disebabkan karena mereka ingin mengikuti pola kehidupan kaum musyrikin. Demikian pula yang menyebabkan sebagian para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam meminta untuk dibuatkan pohon dijadikan sebagai tempat meminta barokah adalah karena terdorong untuk mengikuti kebiasaannya kaum musyrikin kafirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya sangat banyak sekali perkara-perkara yang menyebabkan mayoritas kaum muslimin itu menyimpang dari jalan yang lurus dan memudar dari keistiqomahan. Akan tetapi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berpegang teguh di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyabarkan dirinya untuk senantiasa komitmen terhadap ajaran Islam, maka itulah yang akan dibimbing menuju siratul mustaqim. Allah berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Dan siapa saja yang berpegang teguh terhadap Allah, maka sungguhnya dia telah ditunjuki menuju jalan yang lurus. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah yang hak itu sebagai perkara yang hak di hadapan kami, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat mengikutinya. Kemudian tunjukkanlah yang hak itu sebagai sesuatu yang Tunjukilah kepada kami yang batil itu sebagai sesuatu yang batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat menjauhinya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya istiqamah itu adalah merupakan kedudukan yang tinggi, dan sesungguhnya istiqamah di dalam agama adalah merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawarkan. Sesungguhnya keistiqamahan adalah merupakan sifat-sifat orang-orang yang soleh, dan juga merupakan ciri para anbiya dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan seseorang kepada gerbang kebahagiaan. Istiqamah adalah sesuatu yang dapat menghantarkan seseorang untuk dapat meraih janji Allah Subhanahu wa taala berupa surga. Allah taala berfirman dalam Muhkam Tanzirnya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian mereka beristiqamah, maka akan turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian berserih hati dan janganlah kalian takut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa bil akhirah. Sesungguhnya kami adalah pelindung-pelindungmu di dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Akan disiapkan untuk kalian apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta, nuzulan min ghafurir rahim, sebagai bentuk hidangan dari Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu 'alaihim la yaqafuna la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih bagi mereka. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana